Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Masih ayat yang ke-11 dan 12 ya. Kita baca dulu tafsirnya. Thumma dhakara miras, qala syekh rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan tentang jatah anak disebutkan oleh dalam firman Allah, mulai dari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. Nah, disebutkan di situ qala syekh rahimahullah thumma dzakara. Baik, sebelum itu disebutkan di atasnya wadalla qauluhum mimma tarak annal warithin yarithuna kullama khalafal mayyit. Thumma yani yarithuna kullama khalafal mayyitu min iqarin wa asasin wa dhahabin wa fiddatin wa ghairi dhalika. Dari yang ditinggalkan. Jadi harta yang diwariskan itu dari yang ditinggalkan. Yani para pewaris menerima warisan dari semua yang ditinggalkan oleh si mayit, baik iqar. Iqar ini harta yang tak bergerak. Misalnya apa? Tanah, rumah, itu iqar. Wa asas, perabotan. Wa dhahabin wa fiddah, emas, perak, uang. Wa ghairi dhalik, dan yang lainnya. Hatta diyat. Diyat pun dia dapat, warisan itu dapat. Allati la tajib lam tajib illa ba'da mautihi, yang tidak wajib kecuali setelah meninggalnya si mayit, orang yang mewariskan. Wa hatta duyun allati fid dimam, juga dia menerima warisan apa? Warisan berupa hutang. Ya, kalau yang meninggalkan enggak punya uang, enggak punya harta, ya punyanya hutang, ya warisannya yang apa? Ahli warisnya tanggungan membayarkan hutang-hutang si mayit, utang kepada Allah, nazar, utang kepada sesama manusia. Tsumma dzakara mirasal abawain faqala liwali abawaihi wa abuhu wa ummuhu. Ibu dan bapak dan ibunya, kandung. Likulli wahidin minhumas sudus seper 6. Mimma taraka in kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Ai waladu sulbin aw waladu ibn, anak kandung atau cucu dari anak kandungnya. Dzakaran kana aw untha, ke bawah, laki atau perempuan. Wahidan aw mutaaddidan, satu atau lebih. Fa ammal um, adapun ibu, fala tazidu ala sudus ma'a ahadin ma' minal aulad. Adapun ibu, dia tidak berambah, tidak lebih, tidak bertambah dari saat ini 1/6 bersama satu dari anak-anaknya. Artinya kalau dia punya anak, si mayit punya anak, ibu itu enggak dapat, enggak lebih dari 1/6. Nah, artinya enggak bisa 1/3. Baik. Wa ammal af fa ma'a dhukur minhum la yastahiqu azziyat minas sudus fa in kana al walad untha aw inasan. Adapun abah, bapak bersama yang laki-laki, minhum dari yang ditinggalkan, yakni si mayit, saudara-saudaranya atau anaknya, la yastahiqu azziyat minas sudus, tidak berhak lebih dari 1/6. Fa in kana alwalad untha aw inathan, kalau anaknya si mayit ini laki-laki atau perempuan. Wa in kana alwalad, kalau anaknya itu adalah perempuan, satu, aw inathan, ini banyak. Walam yabqa ba'da alfardhi syai'un, dan tidak ada yang tertinggal dari fard, yakni yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan, ka abawain wa bintain, misalnya dua ibu bapak dan anak perempuan, Dua, lam yabqa lahu ta'sib. Ini kalau warisannya seperti ini, ya, punya anak perempuan dua, ya, kemudian dia meninggalkan ibu dan bapaknya juga. Untuk si lam yabqa lahu, kepada siapa ini? Kepada ab. Lam yabqa lahu ta'sib. Nah, ini contoh kasus disebutkan oleh beliau. Dua ibu bapak, si mayit meninggalkan ibu dan bapaknya, dan dua anak perempuan. Kasus. Berapa yang dia dapat? Seperti ini kasusnya berarti, dia enggak dapatkan asobah, enggak dapatkan sisa, tapi dapat fard. Berapa? Seperenam. Bapak seperenam, ibu seperenam, kemudian dua anak perempuan, berapa? Dua per tiga. Habis enggak itu? Bapak seperenam. Habis kan? Habis. Betul habis enggak? Enggak ada rodanya. Itu kan? Seperenam. Bapak seperenam. Ibu seperenam. Anak perempuan dua, dua per tiga. Iya, dua per tiga. Habis kan? Bapak enggak dapat. Enggak dapat asobah. Enggak dapat sisa. Dia dapat fard. Itu satu kasus. Kemudian kata beliau, wa in baqiya ba'da fardil binti awil banat syai'un akhadal ib'ab as-sudus fardan wal baqi ta'siban. Berarti kasusnya di mana dia tadi? Sekarang bintunnya satu, lihat kata Syekh, wa in baqiya ba'da fardil binti, berarti berapa anak perempuannya? Satu au banat, atau banyak, lebih dari dua tadi ya, seperti itu. Tapi enggak ada ibu. Nah. Nah, seperti ini. Bisa. Ibu dapat berapa? Ibu dapat berapa? Barusan wali kulli abawaini abawaihim minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Sekarang punya anak perempuan satu. Anak perempuannya berapa? Setengah. Setengah kan? Setengah. Ibu dapat berapa? Seperenam. Bapak seperenam. Masih ada sisa? Ya, masih ada sisa. Kemudian tambah. Ini kan 3/6 ya. Masih ada 1/6. Sisanya ini untuk bapak. Kan dikatakan oleh Syekh, disebutkan situ, kalau misalnya baqiya ba'da fardil binti, setelah hak anak perempuan itu habis, dalam hal ini cuma satu, maka bapak dapat sudus fardhon. Sudusnya itu fardhon. Yang tadi kita sebutkan seperti yang sisanya lagi itu taksiban sebagai asobah. Karena pewarisan itu kan ada dua, ada yang fardhon, ada yang taksib. Taksib itu jatah sisa tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Tapi kalau fardhon ini ketentuan dari Allah, 1/6, 1/4, 1/3, 2/3, 1/8, ya, setengah. 6 kan kemarin? Ya, 6 kan? Nah, itu fardhon. Dan itu orang-orangnya sudah ada. Nah, yang taksib ini untuk laki-laki yang dekat dengan si mayat. Untuk laki-laki yang dekat dengan si mayat. Bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, ya, pamannya. Nah, itu orang-orang yang dekat dengan dia, punya hubungan langsung dengan dia. Di aula rajulin dzakar, seperti disebutkan dalam sini, kata beliau, akhadal abu sudus fardan, 1/6 itu sebagai fard. Wa baqi taksiban. Kan sisa masih kan? Sisa kan? Masih sisa ini kan? Bapak dapat setengah, ibu dapat setengah, kemudian anaknya dapat setengah. Setengah, 1/6. Bapak 1/6, ibu 1/6, anaknya setengah perempuan. Sisa masih kan? Masih ada sisa. Nah, sisanya itu untuk bapak. Sisanya itu untuk bapak. Kata beliau, akhadal absudus fardan wal baqi taksiban. Terserah nanti berapa. Kalau 1/6 lagi, ya 1/6 lagi. Dari harta yang ditinggalkan. Li'annana al-haqnal furud bi ahliha. Sebagaimana dalam hadis. Al-hiqul fara'id bi ahliha. Fama baqiya li'awla rajulin dhakar. Li'awla rajulin dhakar. Nah, adapun yang sisa, itu untuk laki-laki yang terdekat. Dari orang yang terdekat. Dari kalangan laki-laki terhadap si mayit. Orang yang terdekat dengan si mayit dari kalangan laki-laki. Nah, saudara kandungnya, saudaranya laki-laki, ya, pamannya, terus bapaknya, anaknya. Wa huwa aula minal akh wal am wa ghairihima. Nah, dan bapak lebih utama daripada saudara dan paman. Ini isyarat apa? Adanya mahjub. Ada yang terhijabi, yang terhalang. Kalau sudah ada bapak, paman sama anak. Ini artinya saudara kandungnya. Ya, saudara kandungnya enggak dapat di sini. Paham? Wahua, ini bapak, aula, lebih dekat, minal akh wal am, minal akh wal am, lebih dekat kepada si mayit daripada saudara dan daripada pamannya. Wa ghairihima, apalagi yang lain. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawah fali ummihi ats-tsuluts. Kalau dia tidak punya anak, si mayit tidak punya anak, dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka sang ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3, wal baqi lil ab. Sisanya untuk bapak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala li'annahu adhafal mal ila al-ab wal um, mengidhafahkan harta itu kepada bapak dan ibu. Idhafatan wahidah. Wa warithahu abawahu. Fadalla dhalika, ini menunjukkan bahwa ala annal baqi, kemudian apa? Tsumma qaddara nasibal um. Kemudian Allah takdirkan, Allah tentukan nasib bagian atau jatah ibu berapa? 1/3. 1/3 berarti sisanya berapa? Untuk ayah. Kasusnya seperti ini, tinggal dibuang bin. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Bapak dapat ab. sisa. Ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Nah, sisanya ya udah untuk berapa? Bapak dapat ya terserah. Ya mungkin 2/3 atau berapa. Gitu. Ya. Nah. Mar, murojaah le mar. Ustaz jago itu. Sahib tanah jagonya itu. Mana dari Gresik, mana dari Gresik? Dari Gresik juga pakarnya. Wa 'alima min dhalika anna al-abma'a adamil aulad la fardha lahu. Nah, jadi di sini dia di sini ini bukan fard ya. Ini ta'siban. Dia dapat tapi sebagai taksib, bukan fardan, karena enggak punya ya. Sisa untuk dia semua, untuk bapak. Apalagi dalam hadis disebutkan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu untuk bapakmu, milik bapakmu. Kita anak laki-laki ya, dan harta kita punya bapak. Nah, kalau misalnya seperti ini kasusnya ya, tinggal kedua orang tua, ibu dapat 1/3, sisanya bapak. Baik. Qala. Bal yarithu ta'siban al-mala kullahu. Bahkan dia mewarisi secara ta'sib harta itu semuanya. Auma abqat al-furud, atau yang disisakan oleh al-furud, jatah-jatah yang fardan. Ingat yang fardan itu ketentuannya yang 1/6, 1/3, 2/3 ya, 1/4, 1/8, setengah, itu yang fard. Itu fard. Lakin lawujida ma'al abawain ahaduz zaujain. Nah, kalau bersama ibu dan bapak itu ada salah satu laki-laki ya, misal meninggalkan seorang istri kemudian dua ibu bapak, yu'abbaru anhuma bil umrayatain, itu diistilahkan dengan istilah umrayatain. Nah, dikatakan sebagai umrayatain, ini istilah dalam fard dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau umrawain. Fa inna zauj au zaujah ya'khudhu fardahu thumma ta'khudhuhu al-um thuluthul baqi wal ab al-baqi. Seorang suami atau istri mengambil fardnya, mengambil jatah fardnya. Berapa? Kalau istri berapa? 1/4 kalau dia kita enggak punya anak. 1/8 kalau dia punya anak. Nah, bapak ibunya, ibunya dapat 1/3 sisa. Nah, dan bapak dapat sisanya. Maksudnya gini. Ini up ya. Jadi ada kasus gini. Dia meninggalkan seorang ibu abah dan seorang ibu dan seorang istri. Zaujat lagi. Ini istilah nih. Jah. Enggak punya anak. Dah. Meninggalkan seorang ibu dan seorang bapak. Meninggalkan seorang istri, enggak punya anak. Enggak punya saudara. Dah. Dapat berapa? Istri 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Walahunna thumun in kana lakum walad. Dia dapat 1/4. Sisanya 1/3 untuk ibu. Di sini disebutkan oleh Syekh tadi 1/3. Iya kan? Iya kan 1/3 kan dalam ayat. Nah, Ya, di dalam ayat illam yakun lahu walad fali ummihi thuluts. Illam yakun lahu walad fali ummihi thuluts. Seperti sepertiga. Dah. Nah, sisanya bapak. Sisanya apa? Bapak. Seperti berapa masalahnya? Berarti 12 ya. Ya. 12. 12 bagi 3 dapat berapa? 4. Jadi 3/4 ya. 4/12 ya. Ini 3/12 ya. Benar ya? Benar ya? Nah, ini sisanya berapa? 5/12. Sisa. Lima per dua belas. Sebenarnya kan ini kan 5/12 ini kan 4/12 sama 1/12 ya. Iya kan? Iya kan? Nah, ini taksibnya dia. Wallahualam. Ini guys, di depan sisa. Seperti disebutkan di situ. Thulutsul baqi wal ab al baqi. Thulutsul baqi ini kan jelas fardhon ya. Dengan nas ya, disebutkan oleh beliau itu thulutsul baqi itu nas ya. Ingat yang di atas itu fa illam yakun lahu walad fali ummihi thuluts. Wa waraisahu abawahu fali ummihi ats-thuluts. Nah, di sini disebutkan kalau dia meninggalkan seorang istri, istrinya ngambil jatah 1/4 kalau enggak punya anak, kemudian sisa 1/3 diambil oleh ibu. Ya, 1/3-nya kan ibu ya, jelas nasnya. Ya kan, nasnya 1/3. Nah, sisanya wal ab al baqi. Baqi itu kan 5, sisanya 5/12. Yang 1/3-nya kan jatah bapak ya. Seperti dalam ayat ya, fali abawaihi. Nah, berarti kan karena enggak disebutkan situ ayah, berarti sisanya adalah untuk bapak. Nah, wa qaddalla ala dzalika qauluhu wa warithahu abawahu abawahu fali ummi thuluts ay thulutsu ma warathahu al abawani. Ini wa ini thuluts 1/3 yang diwarisi oleh kedua ibu bapak. Wa huwa fi nah fi hatain suratain dalam dua gambaran ini imma sudus fi zaujin wa wa ab wa imma rubu' fi zauja wa wa ab. Nah, itu kan zaujah ya, itu zaujah ya, yang meninggal suaminya tinggal istri, sekarang dibalik. Yang meninggal wanitanya, dia meninggalkan ayah, ibu, dan seorang suami. Ayah, ibu, dan seorang suami. Suami dapat berapa? Walakum nisfuma tarakna in lam yakun lahunna walad. Setengah kan? Setengah. Karena dia enggak punya ah, enggak punya anak, lihat. Iya kan? Enggak punya anak. Dapat setengah. Ibu dapat berapa? Seperti 1/3 kan? Wali aboi. Nah, ayatnya itu. Terus sisanya? Itu berapa itu? Ini kan 2/6 ya. 6 kan masalahnya? Ya enggak? 6 kan? 6. 6 ini 2/6. Ini 3/6. Dapatnya berapa sisanya? 1/6. Betul kan kata Syekh? Nah, 1/6. Nah, wa hiya fi hataini suratain imma sudus. Dia dapat ayah dapatkan 1/6 kalau dalam kasusnya yang meninggal siapa? Ini istri. Nah, dia meninggalkan mati, meninggalkan suami, ibu dan ayahnya. Jelas ya? Nah, kalau tadi yang meninggal siapa? Suami. Dia meninggalkan istri, ibu dan bapaknya. Nah, wa imma rubu' fi zaujah wa wa ab. Tapi di situ disebutkan super apa tadi kita kan sebutnya berapa 5/12 ya karena nah 5/12 aslinya kan kalau misalnya apa 4 gitu ya. 4/12 itu berapa? 1/3. Itu di sini disebutkan oleh beliau dibulatkan gitu. Seperti jadi 1/4 pada zaujah wa ab. Nah. Karena dia dapat sisa. Baik. Falam tadul al-ayah ala irsil sulusul mal kamilan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa ibu mewarisi harta sepertiga harta secara sempurna ma'a adamil aulad hatta yuqal inna hataini suratain qad athbatna qad isnasnaya istasnaita nam isnayata isnai istasnayata min hadza. Di sini ayat itu tidak menunjukkan bahwa ibu mewarisi sepertiga harta secara sempurna bila yang meninggal tidak punya anak sampai dikatakan dua bentuk ini umrayatain ini itu pengecualian dari ayat ini. Bentuknya kan aneh kalau tadi disebutkan oleh beliau kan imma robo. Tapi hitungan kita kan 5/12 itu mungkin masuk dimaksudkan itu sisanya beliau ini bapak itu dapatkan al-ab al-ba al-baqi. Wa yuwaddihu dhalika anna alladhi ya'khudhuhu az-zawj aw az-zawjah bi manzilati ma ya'khudhuhu al-ghurama. Diperjelas dengannya ini bahwasanya yang diambil oleh suami atau yang diambil oleh istri itu kedudukannya sama dengan yang diambil oleh al-ghurama orang-orang yang berhutang. Fayakunu min ra'sil mal, jadi diambil dari harta modal utama. Wal baqi bainal abawain, sedangkan sisa itu diantara kedua ibu bapak. Wali anna law a'tainal um thulutsul mal lazima ziyadatuha 'alal ab fi mas'alati zauj. Ya, betul ya. Berarti kan ibu lebih berarti ya. Nggak, lihat kasus ini yang kata beliau yang terakhir bawah. Kalau kita kasihkan ibu sepertiga harta, berarti dia lebih dari bapak pada masalah zauj. Lebih enggak? Dia kan 2/3, 2/6 ibu sepertiga dapat. Sepertiga mana yang lebih besar daripada 1/6? Sepertiga kan? Nah. Makanya di situ dikatakan oleh bapak di atas bahwa itu diambil ya, min ra'sil mal bukan dari. Baik. Aw akhadul ba'ab fi mas'alati zaujah ziyadatun anha nisfu sudusain. Kalau yang tadi berarti bapak mengambil dalam masalah zaujah ketika seorang suami meninggalkan istri bersama ibu dan bapaknya. Ini berarti bapak mengambil lebih dari sang ibu. Ini nisfu sudus. Nisfu sudus berapa? 1/2, 12 kan? Nah, setengah dari 1/6. Ya, 1/12. Nah, ini tadi kan? Wa hadza la nadhira lahu. Dan ini tidak ada bandingannya. Tidak ada yang seperti ini dalam kasus. Masya Allah, para ulama. Fa innal ma'hud minna masmusawatiha lil ab, karena yang dipahami itu selama ini yang sudah dikenal setara setingkatlah kedudukan ayah dan ibu. Au akhadahu, artinya dia bisa disamakan kepada bapak warisannya. Au akhadahu dhifa ma ta'khudhul um, atau si bapak mengambil lebih dua kali lipat dari yang diambil oleh si ibu. Kalau ibunya 1/3 berarti dia dua kali lipatnya. Berarti 2 berapa 1/3 sama 1/3 2/6. Ya. 2/3. 2 2/3. Nah. Ibu dapat 1/3 berarti bapaknya dua kali lipat. Ini 2/3. Nah. Nah, ini yang dikatakan ini memang langka, makanya diistilahkan mungkin kasusnya ketika zamannya Umar, apa ya. Taib. Kita teruskan sedikit ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali nanti aja, ini belakangan ini ikhwah. Taib. Wallahu taala alam. Yang kemarin kita lompat itu sebenarnya kasusnya itu masih setengah-setengah, tapi kita sudah masuk 1/6. Soal yang pertama bagaimana? Halik an bintin wa bintu ibn wa syaqiqah. Meninggal, seorang meninggalkan enggak punya istrinya, dah meninggal duluan, atau suaminya dah meninggal duluan. Dia meninggalkan seorang putri. Lihat soal pertama kemarin. Meninggalkan seorang putri bintu ibn, cucu perempuan, ya. Nah, cucu perempuan dari anak lakinya, anaknya sudah meninggal, dan satu saudara kandung perempuan. Nah, binten dapat berapa? Seperdua, jelas ya, seperdua. Bintu ibn, nah, ini belum ya, tapi dia dapat 1/6 karena ada ketentuan, ada siapa? Nah, ada syaqiqah di situ, ada bint, ada orang di atasnya, ada orang yang di atasnya. Kemudian syaqiqah itu sisa dapatnya. Si bintu ibn dengan bintun itu bintul ibn seperti dalam kasus kita tuh kan, dia dapatkan 1/2, syaratnya apa? Tidak ada muasib kan gitu. Ini saudara laki-lakinya, kemudian tidak ada musyarakah. Ini saudara perempuannya. Kalau dia dapat saudara perempuan, nanti keluar dari jatah 1/2. Kemudian tidak ada adamul farak. Si mayit tidak punya farak waris yang lebih tinggi dari dia. Bibinya, kan berarti bibinya kan? Bintul ibn dengan anak si mayit, bibi kan? Ponaan. Nah, ini tapi dia bisa tidak dapatkan 2/3 apa namanya 1/2, tapi kurang di 1/6 takmilatus sulusain. 1/6 tambah 1/2 berapa? 1/6 tambah 1/2 berapa? 2/3 kan? Iya. Hah. 1/2. Setengah tambah 1/6. Ya, ini 3/6 ya. Jadi 4/6. 1/6 jadi 2/3. Iya kan? 2/3 ya. Nah, itu dia dengan bintu ibn, dengan bintun itu dia, walaupun dia tidak dapat 1/2, tapi jatahnya tetap dapat sebagai takmilah sulusain. Istilahnya mereka, para ulama, itu menyempurnakan 2/3 jatah mereka. Nah, sisanya siapa? Syaqiqah. Sisanya syaqiqah. Berapa dapatnya itu? Kita hitung ya. Syaqiqah. Kemudian bin sama lagi bintu ibn. Syaqiqah dapat berapa? Belum ya. Bintun yang paling yang pertama. Ini dapat 1/2. Ini dapat 1/6. 2/3. Sisanya? Sisa. Iya kan? 2/3. Ya, sisanya. Maksudnya sisa ini bukan taksib ya. Bukan taksib. Kayaknya bukan taksib di situ. Maksudnya ashabah itu biasanya laki-laki. Disebutkan. Nah. Tuh. Ya, ini dia dapatkan sisa, jadi sepertiga dapatnya. Kemudian soal yang kedua, yang berikutnya itu. Yang syakikah, bukan ya, zauj yang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, saudara perempuan kandung dan ukhtul ab, zauj dapat berapa? Nah, setengah. Zauj dapat setengah. Kenapa? Enggak punya anak. Ya. Enggak punya anak. Kemudian syaqiqah dapat berapa? Dapat setengah. Dah? Ya. Syaqiqah dapat setengah kan? Habis. Habis. Padahal masih ada jatah. Harus ada jatah itu siapa? Jatah ukhtul ab. Dapatnya berapa? Ukhtul ab. Ukhtul ab. Zauj dapat setengah. Syaqiqah dapat setengah. Terus ukhtul ab dapat 1/6. Tapi kan jatahnya habisnya. Habis kan? Ada namanya istilahnya aul. Artinya nunggu kalau ada harta, masih ada harta. Ya kalau enggak ada lagi artinya nanti gimana lah pembagiannya sampai tersisa, yang penting dia dapat si ukhtul ab ini dah dapat. Nah, tetap. Yang penting dia dapat, namanya istilahnya aul. Ini aul kita istilahnya, nama dalam pelajaran itu namanya aul. Apa Mar? Aul Mar. Singan Mar. Kacau ini. Jadi gurunya jago itu. Nah, zauj dapat berapa? Setengah. Kenapa? Enggak punya anak. Terus syaqiqah dapat setengah juga. Kan habis berarti kan? Tapi dia masih ada nih jatah si fard ukhtul ab. Ukhtul ab dapat 1/6. Dari mana hartanya? Nah, itu aul namanya. Nanti aul nunggu. Nah. Dapat dia. Tapi kalau misalnya dapat nanti diperas itu gimana caranya supaya dia dapat dan dia apa kan mungkin jatahnya dia ya segitu. Kalau misalnya dari nominal, biasanya kalau misalnya hitungannya mungkin nominal mungkin dapat dia, tapi itu namanya aul. Pokoknya dicarikan dari yang lain, pokoknya dapat dia. Enggak terhalang dia. Iya, nanti ada. Mungkin peras sedikit kamu dapat ini. Kecuali gue habis sama sekali. Memang kadang ada perhitungannya nanti. Ada yang memang dia gak dapat sama sekali. Habis plus. Misalnya apa ya. Minus apa-apa. Nah, ada lagi yang namanya apa? Rad. Nanti ada istilah aul, ada rad. Terakhir itu zaud bintun wa ibn. Nah, itu mudah. Zaud dapat berapa? Zaud dapat seperempat. Soal terakhir kan itu? Zaud bintun ibn. Ya, bintun wa ibn. Zaud dapat berapa? Seperempat. Karena punya anak kan? Punya anak. Bintun dapat? Ya, liza karim islasin unsayain. Bagi. Dibagi kan? Zaud dapat? Zaud dapat berapa? Seperempat. Karena dia punya anak. Bintun, ibn. Ya, ini berapa? Empat. Berarti kan ini kan sisanya tiga ya? Nah, ini dua, ini satu. Kenapa? Lidzakari mislu hadzil un sayain. Itu dasarnya, iya kan? Iya kan? Nah, karena dia punya anak laki-laki perempuan, tinggalkan suami, suaminya dapat seperempat karena dia punya anak, anak perempuan laki-laki dapat dibagi tiga kan? Hitungannya laki-laki dua, perempuan satu. Ini yang KB. Ya. Pas ya, benar ya. Jazakallah khair. Ini murojaah nih Mar. Buka lagi anu. Masuk kita seberapa tadi sudah nias phone. As-sudus ya. Belum ya. Insyaallah pekan depan lah insyaallah kita masuk ke dalam ketentuan yang lain berikutnya. Biar mudah nyambungnya. La ilaha illallah subhanakallah bihamdika shallallahu